Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun. Tuqaddaru al-harakatu al-thalathu fil ismil mudafi ila ya'il mutakallimi nahwu gulami wabni wa fil ismil mu'rabi alladhi akhiruhu alifun lazimatun nahwu al-fata wal-mustafa wa musa wa hubla wa yusamma maqsuran wa tuqaddaru dhammatu wal-kasratu fil ismil mu'rabi alladhi akhiruhu ya'un lazimatun maqsurun ma qablaha nahwu al-qadi wad-da'i wal-murtaqi. Nah, ini teman-teman pasti pernah mendengar harokah muqaddarah. Berarti di sini ada dhammah muqaddarah, ada fathah muqaddarah, dan ada juga ya muqaddarah. Nah, itu yang disebut dengan harokatnya. Nah, apa itu muqaddarah? Muqaddarah itu yang diperkirakan. Maksudnya, dia hakikatnya ada di dalam lafadz, tetapi tidak ditulis dan juga tidak dibaca. Itu namanya muqaddarah. Tapi ada hakikatnya di situ. Nah, di mana saja ya harakah muqaddarah ini sebagai tanda i'rab? Ini ada di 3 tempat. 1. Fil ismil mudhofi ila ya'il mutakallim, sebagaimana tadi sudah dibaca. Contohnya gulami, ibni, seperti ja'a ibni. Ja'a fi'lun madin mabniun 'alal fathi, ibni fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala ma qablal ya. Dia fa'il marfu' tanda rafa'nya dengan dhammah, dhammahnya muqaddarah. Di mana posisinya letaknya tuh dhammah muqaddarah itu? Letaknya adalah di huruf sebelum huruf ya. Huruf apa? Huruf nun. Berarti di sini ada dhammah. Tapi ada enggak di sini? Enggak ada, karena dia dibaca kasroh, malah ja' ibni. Kenapa dibaca kasroh? Karena biar munasib saja dengan ya, tapi hakikatnya dengan dhammah. Nah, ini yang disebut dengan dhammah muqaddarah. Yang kedua, fil ismil maqsur, di isim maqsur. Apa itu isim maqsur? Isim yang ujungnya alif lazimah, seperti al-fata, al-mustafa. Misalnya, ja'al fata, datang seorang pemuda. Ja'a fi'lun madin mabniun 'alal fathi, al-fata fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala 'alal alif. Nah, di sini. Berarti ada dhammah hakikatnya di sini. Al-fata'u, cuma tidak ditulis dan juga tidak dibaca karena isi maksur ya. Ja'al fata. Nah, cukup begitu saja. Ja'al fata. Yang ketiga, fil ismil manqus, di isim manqus. Apa itu isim manqus? Isim yang ujungnya ya lazimah. Kalau maksur alif lazimah, nah ini alif lazimah. Kalau manqus, ya lazimah. Contohnya al-qadi, tapi isim ya. Isim, ingat. Bukan fi'il mudhari. Kemudian ad-da'i, seperti yauma yad'u da'i. Da'i ini fa'il, karena yad'u fi'il. Nah, ad-da'i fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya. Nah, jadi hakikatnya ada dhammah di sini. Ad-da'i cuma tidak ditulis ya. Isim manqus cukup ad-da'i. Yauma yad'u da'i. Nah, ini namanya dhammah muqaddarah. Paham enggak? Paham ya? Wa yusamma manqusan. Ya, isim yang diakhiri dengan ya lazim itu namanya manqus. Nahwu yauma yad'u da'i. Muhti'ina ila da'i wa tadhharu fihi al-fathatu li khiffatiha. Tapi kalau isim manqus itu ujungnya fathah, misalkan maf'ulun bih, dia maf'ul bih mansub kan tanda-tanda nasabnya. Nah, dengan fathah, fathahnya apa? Fathahnya zahirah, baru nampak, ditampakkan dia kalau fathah. Contohnya ajibu da'iyallahi. Nah, da'i ini kan isim manqus. Nah, ini dalam keadaan seperti ini maf'ul bih, objek mansub, dia termasukkan tanda nasab dan fathah, fathahnya ditampakkan. Da'iya. Spesial nih si manqus ini. Kalau mansub dan tanda nasabnya dengan fathah, dia ditampilkan. وتقدر الضمة والفتحة في الفعل المضارع المعتل، وتقدر الضمة فقط في الفعل المضارع المعتل بالواو وبالياء نحو يدعو ويرمي، وتظهر الفتحة نحو لن يدعو ولن يرمي، والجزم في الثلاثة بالحذف كما تقدم. Ini saya berikan ringkasan, ada yang marfu, ada yang mansub, ada yang mahfud. Nah, tapi tanda rofa, tanda nasob, tanda khofatnya ini dengan harokat muqaddarah yang diperkirakan. Nah, tadi ada di isim yang mudhof kepada ya mutakalim. Seperti ja'a akhi. Ya. Ja'a fi'il akhi fa'il. Kalau fa'il marfu, tanda rofanya dengan dommah muqaddarah. Berarti ini dommah muqaddarah. Kalau di sini fathah muqaddarah. Ya. Daraba aliyun akhi. Ya. Daraba fi'il aliyun fa'il akhi maf'ulun bih. Maf'ul bih itu mansub. Tanda nasub yang fathah. Tapi fathah muqaddarah. Sa'aliyun ila akhi. Sa'ala fi'il aliyun fa'il. Ila harfu jarin akhi majrun bi harfi jarin. Tanda jarnya dengan kasrah muqaddarah. Kemudian ada di isim maksur. Qomal fata. Al-fata. Ini qoma fi'il fata fa'il marfu. Tanda rufanya dengan dommah muqaddarah ala alal alif. Ra'aitul fata. Ra'aitu ini fi'il dan fa'il. Al-fata maf'ul bih. Mansub tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah ala alal alif. Ya, di sini berarti hakikatnya al-fata. Cuma tidak begitu. Jadi al-fata saja. Marortu bil-fata. Ini juga sama ya. Bi jarun atau harfu jarin al-fata majurun bi harfi jarin. Tanda jarnya dengan kasroh muqaddarah. Ya, jadi domah muqaddarah, fathah muqaddarah, kasroh muqaddarah. Siman kos komal qadi. Nah, ini dengan domah muqaddarah. Ru'aitul qadi. Ah, cuma kalau mansub, tanda nasubnya dengan fathah zahirah. Nah, makanya saya tulis ini. Spesialnya siman kos ada beda di mansub. Yaitu dengan fathah zahirah. Tapi kalau mahfud ya, atau majrur, dia dengan kasrah muqaddarah. Nah, tambahan lagi ada di fi'il mudhari mu'tal. Ya. Contoh ketika marfu yad'u. Yad'u. Nah, ini dengan apa? Dengan marfunya dengan domah muqaddarah ala alal waw. Nah, di atas huruf waw ini hakikatnya yad'u begitu, cuma anda bisa susah diucapkan ya yad'u, makanya tidak ditulis dan juga tidak dibaca. Nah, ketika mansub, nah, kalau ketika mansub dia muncul fathah dengan fathah zahirah an yad'uwa. Nah, jadi fi'il mudhari mu'tal itu kan ada mu'tal dengan waw, ada mu'tal dengan ya, dan juga ada mu'tal dengan alif ya. Ah, mu'tal dengan ya misalkan yabki atau yarmi. Nah, ketika mansub dia dengan fathah zahirah an yad'wa, an yabkiya atau an yarmiya. Tapi kalau mu'talnya dengan alif maka dia tetap muqaddarah. Yakhsha misalkan yardha. An yakhsha, an yardha. Ah, tetap dengan fathah muqaddarah. Kemudian kalau majzum tanda jazmnya itu dengan menghilangkan huruf ilat, baik itu yang mu'tal alif, mu'tal ya, atau mu'tal waw. Ketika majzum semuanya dihilangkan huruf ilatnya. Misalkan yad'u tadi kan begini bentuknya. Ketika majzum lam yad'u, hilang huruf ilatnya. Demikian itu, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalau ada yang belum paham, silahkan teman-teman tanyakan di kolom komentar. Nanti akan saya jawab. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.